الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai macam amal ketaatan dan terkhusus kegiatan daurah yang kita agendakan secara berkala dan terutama untuk kegiatan kali ini, pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dengan diberikan kesempatan untuk mendapatkan kunjungan dari satu di antara ustadz-ustadz kita, Ustadzah Ahlussunnah Wal Jamaah. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadil Saiful Bahri Hafizahullah Ta'ala yang mengasuh ma'had yang ada di salah satu kota di Jawa, tepatnya di kota Mujur, satu di antara markis dari marakis Ahlussunnah Wal Jamaah, dan juga pengasuh atau pembina di salah satu majalah dakwah, majalah Al-Fawaid, yang banyak memberikan faidah manfaat kepada masyarakat kaum muslimin terkhusus Salafiyin Ahlussunnah Wal Jamaah. Allah berikan kemudahan untuk beliau bisa mengunjungi kita dan akan memberikan faidah pada beberapa hari ke depan dalam beberapa sesi durus insyaAllah. Dan pada malam hari ini akan memberikan mukaddimah tausiah kepada kita. Semoga semua yang kita lakukan, kita upayakan diberikan oleh Allah SWT nilai sebagai penambah beratnya timbangan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk segera menyingkat waktu, kita persilahkan beliau. Hafizullah taala, tafadhal, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa duduk sejenak dalam rangka untuk talabul ilmi, mengkaji dan mempelajari ilmu tentang agama. Karena belajar ilmu agama adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Sebagaimana kita mencari makan dan minum. Kebutuhan. Mencari harta benda. Bekerja berjam-jam. Berhari-hari. Adalah untuk mencari kebutuhan. Maka ketahuilah kita duduk di majlis salim. Itu juga dalam rangka mencari sesuatu yang kita butuhkan. Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan, bahkan kebutuhan kita dengan ilmu itu lebih daripada sekedar kebutuhan kita tentang makan dan minum. Beliau mengatakan, inna nufusa ahwaju ila ma'rifati ma jabihi rasul min at-ta'ami wasyarab. Sesungguhnya jiwa manusia lebih membutuhkan kepada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sekedar kebutuhan makanan dan minuman. Mengapa demikian ya kaum muslimin? Kenapa Imam Ahmad mengatakan kalimat itu? Padahal kalau kita ditanya, sebutkan kebutuhan makanan atau sebutkan kebutuhan manusia, ya akan disebut sandang, pangan, papan. Uang, harta, benda. Coba tanya kesembarangan orang, pas sebutkan kebutuhan uang, ya, makan, sandang, papan. Jarang yang mengerti bahwa ilmu itu juga sebuah kebutuhan, bahkan lebih dibutuhkan daripada makan dan minuman. Karena mereka tidak paham hal ini, akhirnya mereka tidak mencari ilmu. Karena enggak butuh. Mereka lebih mencari harta benda, makan, minum, karena merasa itu butuh. Maka kaum muslimin, cermati ucapan Imam Ahmad ini. Ilmu itu lebih dibutuhkan dari sekedar makan dan minum. Kenapa? Lian idha fatah hadha, kata beliau, hasil maut fid dunya. Karena kalau seorang tidak memiliki makan dan tidak memiliki minum, dia ujung-ujungnya akan mati tok. Begitu. Ada toknya Pak, ngerti tok? Mati tok sudah. Gak ada ketambahan apapun. Gak makan, gak minum, karena gak punya. Ya selama-selama semeriang-meriang, mati. Setelah mati apakah disiksa? Tidak, wa kaum muslimin. Wan fata dzaka. Akan tetapi apabila seorang tidak memiliki itu yang dimaksudkan dalam ilmu Nabi. Seorang manusia tidak paham akidah. Akibatnya akidahnya rusak. Berisikan tentang kesyirikan, kekelenikan. Kalau di Jawa kejawen. Kalau di sini Kalimantanen Pak. Kok keyakinan pribumi maksudnya. Jadi kan orang mana Pak? Jawa ya kejawen. Kalau tidak belajar ilmu sunnah, apa yang akan dilakukan? Bid'ah. Semangat beribadah tanpa ilmu, apa yang terjadi? Seperti kaum Nasara. Mengganti-ganti agama yang disyariatkan ditinggalkan. Yang dikerjakan malah yang tidak disyariatkan. Ada jahalah. Ini karena kebodohan dengan ilmu agama. Orang yang tidak memiliki ilmu agama, kata Imam Ahmad, hasal maut fid dunya wa hasal al-adhab. Dia akan mati dan dia akan mendapatkan siksa. Dia tidak punya ilmu agama. Walaupun dia punya harta, dia bisa hidup dengan sejahtera, dengan berbagai macam glamor duniawiah, makanan enak, minuman enak, kendaraan mewah, rumah besar, dan yang lainnya. Tapi gak punya ilmu, dia akan mendapatkan azab. Dengan sebab itu, maka mana yang lebih kita butuhkan? Hah? Kalau ditanya mana yang lebih dibutuhkan, tentunya memilih mana yang lebih bermanfaat dan mana yang akan berbahaya jika kita nggak punya. Kalau ditanya butuh semuanya, ya jelas Pak, kita butuh semuanya. Tapi kalau ditanya manakah yang lebih dibutuhkan, adalah ilmu din, ilmu agama. Kita harus merasa hal ini sebagai kebutuhan. Bahkan harus sampai tingkatan mengerti ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Itu lebih kita butuhkan daripada sekedar makan dan minum, sehingga kita akan aktif dan giat dalam talabul ilmi sebagai bentuk kebutuhan. Karena kalau saya tidak tahu ilmu agama, nanti bagaimana akhiratku? Kalau saya tidak tahu ilmu agama, bagaimana nanti dihisab yaumul kiamah? Apa yang akan dihisab dari aku? Apa yang akan dihisab ketika seorang itu jahil? Apa yang akan ditimbang nanti di yaumul kiamah? Amalan apa yang diterima? Dia tidak punya ilmu. Sudah kita tahu, ayo kaum muslimin, asatidzah antum mengajarkan syarat diterimanya ilmu adalah ikhlas dan mutaba'atul rasul. Untuk ikhlas itu butuh ilmu. Sampai tingkatan mukhlis itu butuh ilmu. Berulang kali-kali ulang. Terus membahas tentang tauhid, sampai memurnikan ibadah lillah. Ini butuh ilmu, Pak. Belum lagi syarat yang kedua. Harus mutaba'atul rasul. Juga butuh ilmu. Karena untuk bisa sesuai dengan rasul, antum atau kita semuanya harus mengerti tata cara ibadah yang syar'i. Kalau enggak punya ilmu, ya kaum muslimin, apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Apakah mobil yang mewah? Apakah harta yang banyak kita bawa ke hadapan Allah? Apakah rumah yang bertingkat-tingkat dengan aksesorisnya? Apakah itu yang kita bawa? Tidak, wa kaum muslimin. Yang kita bawa adalah ilmu dan amal saleh. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah, atau sahabat yang lainnya nanti dicek. Riwayat Imam Muslim disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin juga. Rasul memberitahukan yattabi'ul maytu thalath. Orang yang mati ketika diusung ke kuburan diikuti oleh tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u thani wa abka ma'u wahid. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ketika diusung ke kuburnya diikuti oleh tiga hal, keluarganya, hartanya dan amalannya, maka kedua yang pertama akan kembali dan yang bersama dia seterusnya adalah amalannya, yang baik dan yang buruk terbawa. Maka kaum muslimin, thalabul ilmi, jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Sadarlah kita bahwa belajar ilmu agama adalah hal yang menyelamatkan kita dari kesesatan duniawi dan kesengsaraan di ukhrawi nanti, di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala alladzina tahaddatsu fi, yang akan kita bicarakan adalah nikmat mengenal manhajus salaf. Nikmat ini nikmat besar. Nikmat yang sangat agung dan sangat mulia. Nikmat seorang bisa mengenal, belajar ilmu agama melalui manhajus salaf. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Akan kami sampaikan melalui tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah ini. Nukilan dari beliau beberapa kalimat dari ulama kita tentang nikmatnya seorang mengenal dakwah sunnah salafi. Kita angkat ini wahai kaum muslimin dalam rangka untuk kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang besar ini, dan semakin menguatkan kita dalam termasuk berpegang teguh dengan dakwah ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kitab ini Mahiyah Salafiyah, di antara sisi pembahasannya adalah hukum mengikuti manhajus salaf. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Hukumnya apa kaum muslimin? Wajib mengikuti manhajus salaf. Apa manhajus salaf itu? Manhajus salaf itu adalah sebuah tarikah, sebuah cara, metode dalam beragama yang mengikuti Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Berarti bagaimana berislam sesuai dengan sunnah Nabi tanpa adanya kebid'ahan. Ini manhaj salaf. Secara singkat, di antara dalil yang menyebutkan tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf adalah dalam surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ayat ini ayat muslimin disebut oleh Syekh, satu ayat yang wajib kita baca pada setiap sholat kita. Karena ayat ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kedudukannya dalam sholat apa? Rukun. Ini. Setiap hari kita tidak lepas meminta ihdinas siratal mustaqim. Diwajibkan oleh Allah untuk kita memohon petunjuk menuju jalan yang lurus. Asy-Syadz al-Bukhari menukilkan satu asar dari Abul Aliyah yang tertulis dalam kitab Tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Ketika beliau ditanya, apakah maksud dari kalimat siratal mustaqim? Apa makna siratal mustaqim, jalan yang lurus? Kita selalu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus beri tunjuk, berikan petunjuk kepada kami, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Dan ini hukumnya wajib. Apa itu jalan yang lurus yang selalu kita pinta? Qala al-Imam Abu al-Aliyah, berkata Imam Abu al-Aliyah, ihdinas siratal mustaqim, qala huwa Rasulullah wa sahibahu Abu Bakr wa Umar. Siratal mustaqim itu adalah Rasulullah dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Yang dimaksud dengan ini ayatul muslimin, kata Syadz al-Bukhari, turidu ayyahdiyakallahu siratal mustaqim, jikalau kamu meminta kepada Allah mengharap untuk dibimbing menuju jalan yang lurus, falzam sunnata rasulillah, maka berpegang tegulang kau dengan sunnah Rasulullah, walzam sunnata sahabihi, dan berpegang tegulang kau dengan sunnahnya para sahabat beliau. Ketika anda di atas hal ini, maka anda adalah orang yang mendapatkan hidayah. Bisa difahami hadirin? Ini. Maka ayat ini sebagai dalil kewajiban mengikuti manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Adalah manhaj yang mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya saja tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Ya. Kemudian disebutkan juga di sini para ulama yang lainnya, Al-Imam Ibn Quddal Maqdisi, lu bawakan ucapan para ulama yang lainnya dalam kitab Li'udhamu Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim, fasaliku sabilihi salikun siratillahi jalla wa'ala al-mustaqim la mahalata. Kata beliau, perhatikan, dikarenakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sudah pasti di atas siratal mustaqim, maka kata beliau, siapapun orangnya yang mengikuti beliau dengan sebenar-benarnya, maka dia pasti, kata beliau, la mahalata, pasti di atas siratal mustaqim. Siapa orang yang pertama-tama mengikuti jalannya Nabi? Para sahabat Nabi, muhajirin wal ansar, dan para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah, di mana mereka bukan muhajirin dan bukan ansar. Karena apa? Muhajirin Para sahabat yang hijrah dari Makkah, dari Makkah menuju Madinah di zaman disyariatkannya al-hijrah. Setelah penaklukan kota Makkah, maka tidak ada lagi penambahan jumlah muhajirin. Tapi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Lah para sahabat yang masuk Islam di zaman penaklukan kota Makkah bukan muhajirin, bukan ansar, tetapi mereka termasuk orang yang mengikuti muhajirin wal ansar dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kata beliau, fayajibu alaina tiba'uhu. Oleh karena itu wajib bagi kita mengikuti jalannya beliau dan para sahabatnya. Itulah manhaj salaf. Wajib hukumnya, Pak. Wajib. Beberapa orang merasa takut kalau mengatakan saya seorang salafi. Ya, merasa takut. Jangan. Karena dakwah salafi ini adalah dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat tanpa adanya apa? Penyimpangan dan kebidahan. Ini dakwah yang besar. Kemudian beliau sebutkan juga di sini ucapan dari Imam Ibnu Qayyim. Ini menarik bagi kita kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Badai'ul Fawaid pada halaman yang ke-40 pada jilid yang kedua beliau mengatakan ma hiya siratul mustaqim. Apakah makna siratul mustaqim? Pembahasan tentang apa makna siratul mustaqim. Beliau mengatakan siratul mustaqim adalah tariqullah. Siratul mustaqim itu adalah jalannya yang Allah telah canangkan, yang Allah telah tentukan. Alladzi nasabahu li'ibadihi, yang Allah canangkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Jalannya Allah berupa ajaran, bimbingan, berupa ibadah, syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membikinnya. Bukan kita. Bukan juga para rasul yang membikinnya. Tetapi siratul mustaqim adalah jalan yang Allah bikin. Yang Allah terapkan itu untuk hamba-hambanya. Melalui lisan para rasulnya. Waja'alahu musilal ibadi ilaih. Dan dijadikan jalan itu sebagai jalan yang mengantarkan manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutnya beliau mengatakan, wala tariqa lahum ilaih siwah. Dan tidak ada jalan selain jalan itu. Balit turku kulluha masudatun illa hadha. Bahkan semua jalan menuju Allah itu tertutup. Tidak akan sampai mengantarkan hamba kepada Allah kecuali jalan ini saja. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Anda perhatikan di sini. Siratul mustaqim itu adalah al-Islam. Kalau ditanya al-Islam itu bikinannya siapa, Pak? Jalan yang lurus ini bikinannya siapa, Pak? Jawabannya adalah apa yang diterang oleh Imam Qayyim. Siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah bikinannya Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang menetapkannya. Baik itu sisi akidahnya, apa yang harus diyakini, atau baik sisi ibadahnya, apa yang harus diamalkan. Allah yang menetapkan. Sehingga kita manusia hanya sekedar memeluk. Tahu memeluk, Pak? Memeluk itu hanya sekedar menerapkan dan menjalankannya. Bukan pihak yang membikin, bukan pihak yang mereka apa memodifikasi, merubah, mengganti. Tidak ada hak kita sama sekali. Ini mendasar kaum muslimin. Disinilah perbedaannya antara ahlu sunnah salafi dengan ahlul bid'ah. Kita meyakini agama ini milik Allah, sehingga tidak boleh bagi kita untuk merubah dan menabai. Adapun ahlul bid'ah tidak meyakini seperti itu. Ahlul bid'ah meyakini bolehnya membuat syariat, bolehnya mengada-ada, kemudian mereka melabeli dengan label bid'ah hasanah. Mereka mengakui itu bid'ah. Ketika terpojokkan dengan pertanyaan, mana dalil mupak tentang amalanmu ini? Jawabannya, enggak ada mas dalilnya. Ini memang racikan guruku. Wis kawit mbien kaya kie. Bagaimana lagi? Ngakui dia apa? Enggak ada dalilnya. Tapi kan hasanah mbok. Seperti itu mereka ngakui. Kenapa? Karena prinsip mereka dalam beragama beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah meyakini bahwa agama ini milik Allah Azza wa Jal. Kita hanya melakukannya dan menerapkannya saja. Datang kepada kita melalui lisan para rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan beliau tegaskan di sini, tidak ada jalan yang menuju, yang mengantarkan manusia menuju Allah, kecuali jalan satu-satunya dari jalan ini. Jalan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui bimbingan para rasulnya dalam hal ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah dakwah salafi. Luar biasa keterangan dari beliau. Maka wahai kaum muslimin, hukum mengikutinya adalah hak. Ya, hukum mengikutinya adalah sesuatu yang wajib. Disebutkan oleh beliau beberapa ayat yang lainnya, cuma insyaallah cukup bagi kita karena waktu singkat. Kita akan masuk kepada beberapa hikmah dan faedah. Setelah kita tahu dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bisa mengenal dakwah salafi ini yang berisikan tauhid, berisikan pengesaan dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Diajarkan kepada kita mengenal rukun iman, rukun Islam. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Diajarkan kepada kita ubudiyah sesuai dengan sunnah. Dan kita diperingatkan dari bahaya menambah-nambahi, mengada-ada sesuatu yang tidak disyariatkan. Alhamdulillah. Maka ketahuilah kaum muslimin, seorang yang mendapatkan nikmat ini, dia akan merasakan beberapa keistimewaan, mumayyizat wa khususiyat, keistimewaan dan kekhususan yang ada di dalam manhaj as-salaf ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, seorang yang beragama Islam dan dia berjalan di atas dakwah salafiyah, maka dia akan merasakan beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah annal multazima biha muttabi'un li amril ilahi. Seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dengan kalimat lain, seorang yang berpegang teguh dengan manhaj salafi ini, maka sungguh dia telah berada di atas amrul ilahi, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaannya. Dia berada di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Untuk merhatikan ke sini, kita sedikit sampaikan. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa mengikuti manhaj salaf adalah perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menyebutkannya adalah dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-100, Allah berfirman, As-sabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina tabu'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum waradu'anhu. Dan seterusnya ayat. dan generasi yang pertama-tama dalam Islam dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, maka merekalah orang-orang yang Allah ridai dan mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka sungai atau jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Ayat ini diterang oleh para ulama, ayat ini bentuknya adalah berita. Allah menyampaikan khabar generasi yang pertama muhajirin wal ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, maka Allah ridha kepada mereka. Ini berita yang dimaukan dengannya adalah perintah wahai kaum muslimin. Perintah untuk kita mengikuti muhajirin wal ansar. Dalam ayat ini ada beberapa pembahasan supaya bisa mudah difahami. Pembahasan pertama, berita dari Allah bahwasanya orang yang sudah dipastikan mendapatkan ridho Allah, siapa? Yang disebutkan dalam ayat ini langsung, muhajirin wal ansar. Ini. Terus siapa orang yang dipastikan mendapatkan ridho yang berikutnya? Hah? Kita? Mereka? Dia? Siapa? Tidak ada jaminan. Selain muhajirin wal ansar tidak disebut namanya, tetapi disebut sifatnya. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Ini berita dari Allah. Artinya adalah jika lo kalian wahai manusia, siapapun dia orangnya, lahir kapanpun, dimanapun, zaman apapun dia, kalau dia mengikuti muhajirin wal ansar, maka Allah akan ridhoi dia. Allah akan meridhoi dia jika Allah syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya? Mengikuti muhajirin wal ansar. Dan tidak ada disebut cara yang lain. Tidak ada disebut tentang metode yang lain. Sehingga tidak ada kalimat 1001 jalan menuju ridho Allah. Tidak ada apa. Adanya cuma satu yang 1000 sesat. Paham? Kan ada kalimat 1001 jalan menuju mana? Roma. Pernah mendengar? 1001 jalan itu ya dari jalan darat, dari jalan laut, dari jalan udara, dari jalan nyungsur ke dalam tanah, Pak. Ngerowong, jebul di Roma itu. 1001 jalan menuju Roma, silakan. Monggo kerso, wong Roma. Ya. Tetapi menuju ridho Allah, Anda tidak mungkin sampai ke sana. Kecuali Anda mengikuti muhajirin wal ansar dengan sebaik-baiknya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, mengapa dalam ayat ini Allah mensyaratkan bi-ihsan? Kok di situ ada kalimat dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan sebaik-baiknya? Kenapa kok ada kalimat bi-ihsan? Kenapa kok enggak cukup mengikuti muhajirin wal ansar sajalah? Kan gampang. Ya. Jawaban dari Syekh seperti yang disebutkan Syekh Abdullah Bukhari dalam kitab ini. Ya. Karena akan banyak orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti muhajirin wal ansar, tetapi tidak dengan sebaik-baiknya. Pengakuan tanpa bukti. Guru ngaku tok, sinten kemon saged pak ngaku. Kasar ini pun, wong duwe cangkem ya bisa ngomong. Ini dia kaum muslimin. Tetapi mana buktinya? Apakah Anda betul-betul bihsan dalam akidah, betul-betul mengikuti mereka, atau ada kesana kesin. Dalam hal ibadah, dalam hal manhaj, apa betul-betul di atas siratul mustaqim bi'ihsan. Banyak orang yang mengaku-ngaku. Mengapa dimuhadharahkan oleh Syekh Abdullah Bukhari kitab ini, ma hiya salafiyah, apa itu dakwah salafi itu? Dikarenakan kata Syekh, sekarang ini banyak orang yang yantasibuna ila manhaj salafi walaysu minhu. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai salafi, padahal dia bukan salafi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang ada dalam dakwah salafi ini. Sehingga beliau memuhadharahkan ma hiya as-salafiyah. Kitab ini yang tipis. Hah? Cuman kita tidak baca, kita langsung baca ke halaman 42. Luar biasa, Pak. Satu kali ta'lim sudah sampai halaman 42 nih, Pak. Luar biasa antum Banjarmasin ini. Ya. Maka hadirin kaum muslimin dan jami'an, ini perlu kita fahami sebagai rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita mengenal dakwah ini, diajari oleh para asatidah kita tauhid, ikhlas-ikhlas tanpa syirik, sampai kita pun benci dengan syirik, lari sejauh-jauhnya dari syirik, faham makna syirik beserta contoh-contohnya. Walhamdulillah kita berterima kasih kepada para ustaz-ustaz kita. Demikian pula kita mengenal dari dakwah ini kewajiban ittiba' sunnah terus digemborkan setiap saat dan diberitahukan tentang apa? Bahaya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wahai kaum muslimin, nabi minimalnya disebutkan oleh Syekh Rabi dalam kitab Al-Firqatun Najiyah Usulah wa Qa'iduha dan juga yang lain-lainnya, nabi minimalnya dalam setiap khutbah Jumat memperingatkan bahaya bid'ah. Padahal di zaman itu belum muncul bid'ah, Pak. Tetapi sudah Rasulullah setiap hari Jumat minimalnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, semua yang sesat itu finnar. Padahal bid'ahnya belum ada, Pak. Lah bagaimana dengan zaman sekarang yang bid'ahnya sudah terlalu banyak, parah, merebak bak jamur di musim hujan, di mana-mana ada bid'ah, maka lebih kencang lagi dalam memperingatkan umat akan bahaya apa? Bid'ah, agar umat selamat dan hanya di atas sunnah ini. Masya Allah, ini semua amrul ilahi. Adapun ahlul bid'ah, semisal kita ambil contoh khawarij, mereka tidak di atas amrul ilahi, mereka tidak berjalan di atas jalannya Allah, tidak berada di atas relnya Allah, di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka membaca Quran, sebagaimana disebut oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ibadah yang ada pada mereka itu ego muslimin, tidaklah dinilai, tidaklah dipuji. Ibadah yang pada mereka ego muslimin, ketika mereka di atas bid'ah, menyebabkan apa? Melesat dari Islam, sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minaramiyah. Itulah kondisi ahlul bid'ah. Ya namanya ahlul bid'ah ini kok nggak tesi sholat, Pak. Nggih. Ahlul bid'ah ada kebaikannya, ya ahlul bid'ah niku tesi muslim, Pak. Tesi sholat. Nek boten sholat berarti boten muslim. Sanes ahlul bid'ah malih. Napa? Kafirun. Ahlul bid'ah itu ya masih membaca Al-Quran. Jangan heran kalau ada ahlul bid'ah berdalil dengan ayat. Jangan heran. Karena mereka masih muslim. Sebagaimana khawarij juga membaca Al-Quran. Jangan heran. Jangan sok gumunan. Ayatnya akeh lho. Apalane lumayan. Ya. Ya namanya muslim ya masih baca Quran. Kalau dia baca Injil, ya sudah bukan muslim lagi, Pak. Bisa dipahami? Ya. Kalau dia membaca sunnah Nabi, ya masih baca Sahih Bukhari, Muslim. Jangan kau katakan dia di atas al-haq gara-gara itu. Itu adalah bid'ah. Ahlul bid'ah itu dikatakan bid'ah karena mereka mencampur antara yang hak dengan yang batil. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah hakiki dan idhafi. Dan ini melebar pembahasannya. Ya. Adhan. Adhan kemudian lanjut apa sholat dulu? Lanjut dulu. Sholatnya nanti. Sholatnya jam 9 Bapak? Apa sholatnya jam berapa? Setengah jam dari adhan ya. Biasanya. Biasa gitu. Ya sudah adhan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Kita masuk yang kedua saja langsung. Seorang yang berpegang teguh di atas dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan yang kedua. Qala Syekh Abdul Bukhari annal multazima biha muhassalun lil hidayati wassalamati min ad-dhalali waz-zayghi. Annal multazima, bahwa sesungguhnya orang yang berpegang teguh pihak dengan dakwah salafi ini, muhassalun, dia akan mendapatkan petunjuk, hidayah, wassalamah, dan dia akan mendapatkan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan hal ini di antara ayatnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menyelisihi Rasul, kalimat yushakik dari kalimat syaqqa yashuk, yakni dia memisahkan diri dari Rasul. Rasul pada satu jalan, dia pada jalan yang lain. Setelah jelas petunjuk-petunjuknya Nabi dalam Al-Quran wa Sunnah, tetapi dia tetap menyelisihinya. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Yaitu siapa yang beriman? Para sahabat Nabi. Karena orang yang beriman yang dimaukan adalah di zaman turunnya ayat ini. Kapan turunnya ayat ini? Tahun 2017? Hah? Bukan ya kaum muslimin. Turun di zaman para sahabat. Siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, maka kami palingkan kemana dia berpaling. Kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wanusli jahannam, dan kami tempatkan dia ke neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Barakallahu fikum, perhatikan ayat ini. Allah hendak memberitahukan kepada kita bahwa siapa saja yang tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, maka jalan yang ditempuh olehnya menuju jahanam. Menunjukkan bahwa yang hak adalah Rasul dengan para sahabat. Yang tidak sama dengan mereka, ini adalah yang nyempal. Ini namanya dolal. Ini zaiq, ini halik, binasa, hancur, sesat, yang berujung pada jahannam, wasat masira. Berarti, orang yang berada di atas Al-Quran wa Sunnah, bifahmi sahabah, dia selamat dari dolal. Selama dia berpegang teguh dengan itu, dia selamat dari penyimpangan. Asal jangan ada bid'ah padamu. Karena banyak sekarang ini kaum muslimin ngaku-ngaku, saya juga salafi, saya juga Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, saya juga berpegang dengan kitab-kitab para ulama, usul salasa, kasyibuat dan yang lainnya. Tetapi dalam hal menyikapi ahlul bid'ah, dia tidak mau. Ya, ya bid'ah itu sesat, tapi ya tidak perlulah kita keras-keras kepada ahlul bid'ah, atau mereka juga masih muslim, saudara kita. Ini manhaj sururi. Ya, yang mereka bahkan berangkulan dengan ahli bid'ah dan mereka mewajibkan menyebut-nyebut kebaikan ahli bid'ah. Ini penyimpangan dari manhaj Nabi. Hadza dhalal. Tidak sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Walaupun mengaku di atas sunnah tetapi kenyataannya tidak, itu sebagai bukti bahwa dia bukan di atas sunnah. Selama kita mengikuti Nabi dan para sahabat, lurus seperti itu, jangan neko-neko, jangan menyimpang, jangan menyelisihi. Pegang erat-erat itu, maka anda akan selamat dari apa? Ad-dalal, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat. Taraktukum ala millatil bayda, leiluha kanahariha la yaziu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat putih, jernih, jelas. Tidaklah seorang pun melanggarnya kecuali pasti dia akan halik, binasa. Dan beberapa ayat dan hadis yang lainnya. Kami akan bacakan di sini beberapa ungkapan para salaf yang dinukilkan oleh beliau. Qala al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala fi muqaddimati sahih. Berkata Imam Ibn Hibban dalam kitab muqaddimahnya beliau, muqaddimah sahih Ibn Hibban, inna fi luzumi sunnatihi tamamas salama. Barakallahu fikum. Radikan. Beliau mengatakan sesungguhnya ketika seorang betul-betul luzumu sunnatihi, betul-betul berpegang teguh dengan sunnahnya, maka dia akan mendapatkan tamamas salamah, kesempurnaan dalam hal keselamatan. Ini. Apa dalilnya? Yang tadi kami sampaikan di atas, juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab ini juga. Nanti anda atau kapan ada sebuah faedah yang ke, tadi kita baru masuk yang berapa? Yang kedua ya. Yang keempat beliau sebutkan di sini. Ya, bahwa dia, orang yang di atas manhaj salaf, ketika dia berpegang teguh dengannya dengan sebaik-baiknya, dia akan terlepaskan dari jerat-jerat syaitan. Ini hal yang menggembirakan bagi kita ya kaum muslimin. Ya. Itu kita undurkan pada poin yang keempat jika ada waktu. Nah, kita berhenti jam berapa, Ustaz? Jam itu, Pak? Jam itu kapan ini? Jam itu lalu? Subuh ini, Pak. Hadirin kaum muslimin dan jami'an. Saya bacakan di sini. Di dalam seorang berpegang teguh dengan sunnah, selama dia betul-betul memeganginya, akan mendapatkan keselamatan yang sempurna. Leish, kenapa demikian? Hah? Karena berpegang teguh dengan sunnah berarti berpegang teguh dengan Islam. Islam itu adalah jalannya Allah. Jalannya Allah adalah jalan yang hak. Dan tidak ada kesesatan padanya. Disebutkanlah para ulama kita, al-Islamu huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah Nabi. Ketika kapan ucapannya disebutkan? Ketika semua pihak mengaku Islam, Islam, Islam, tetapi Islamnya mereka tercampur dengan penyimpangan-penyimpangan, maka muncullah kalimat ini. Al-Islamul khalisul mahdu huwa sunnatuhu. Islam yang murni, yang bersih, yang asli adalah sunnah Nabi. Kalau Anda berpegang dengan itu saja dan tidak dengan tambahan-tambahan yang bid'ah-bid'ah, Anda berarti selamat dari kesesatan. Taraktu fikum amrayni intamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian pasti akan selamat untuk selamanya kitabullah dan sunnahku. Al-Imam Ibn Hibban mengatakan, wajimal karamah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan mendapatkan semua kemuliaan. Semua kemuliaan. Kenapa demikian? Karena orang yang hina, orang yang rendah, orang yang tercela adalah orang yang menyelisihi ajaran Nabi. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat adzillatu wasigharu liman khalafa amri." Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi ajaranku. Ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selama kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi, kita akan apa? Mulia. Mulia di hadapan Allah Azza wa Jal. Mulia di hadapan umat manusia. Luar biasa ini kaum muslimin, al-karamah. Kemuliaan. Ya, Allah muliakan hamba-hambanya ketika mereka di atas agama yang benar. Sebagaimana Allah muliakan al-muhajirin wal-ansar. Di saat itu masih ada wahyu. Di saat itu masih ada ayat dan hadis. Di saat itu kemuliaan bagi mereka langsung. Kalaulah dikatakan bayaran, Pak. Yang namanya orang kan saya mau kerja asalkan dibayar, begitu ya. Bayarannya para sahabat kalau seni dikatakan dengan bayaran. Pahala. Al-jaza, balasan. Langsung cash. Cash ngerti cash, Pak? Cash money. Cash. Cashnya bagaimana? Abu Bakar fil jannah. Langsung disebut. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Uthman fil jannah. Sebutkan fil jannah, fil jannah. Masih hidup. Sudah disebut kamu di surga. Luar biasa, Bang. Ya. Coba seandainya sekarang ini masih ada. Ya, kayak apa senangnya, Pak? Gidro kita, Pak. Ngerti gidro? Gembira sekali. Ini bahasa Cilacapan. Sini enggak tahu sini. Riang sekali. Kamu di surga. Masya Allah. Luar biasa. Tapi mental kita enggak kuat, Pak. Mental kita enggak seperti para sahabat. Sahabat dikatakan, kamu fil jannah. Kamu di surga. Mentalitasnya tetap taat, Pak. Ibadah terus sampai mati. Kalau kita, kamu di surga. Wah, kesempatan. Kesempatan apa, Pak? Kesempatan. Wis pasti mlebu surga, terus sabailah. Kebalikannya kita memang. Mentalitas kita. Kaum muslimin, rahimin jami'an. Sahabat yang mati di perang Badar, fil jannah, pasti. Bahkan yang tidak mati di perang Badar, ikut perang Badar, fil jannah, pasti. Luar biasa. Bahkan sampai turun, wahyu a'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silakan berbuat semaumu. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Kepada siapa kalimat ini diberikan? Para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, 300 sekian belas orang. Coba kalau ini diberikan ke kita, berbuat semaumu silakan. Aku telah ampuni. Sing dipikirakan apa, Pak? Ngeres. Dosa tok pikirane. Hakada, ini langsung, ini menunjukkan bahwa hak itu ada pada mereka. Kalau mereka tidak di atas al-haq, enggak akan ada kalimat-kalimat kepastian fil jannah. Kepastian fil jannah enggak akan ada. Bagaimanakah mereka kehidupannya, kaum muslimin? Kok bisa sih sampai tingkatan seperti itu? Kita ingin bertanya, bagaimana caranya meraih para sahabat bisa sampai tingkatan radhiyallahu anhum, bisa sampai tingkatan fil jannah, bisa sampai tingkatan luar biasa, sebaik-baik manusia mereka. Apa yang mereka lakukan, wahai kaum muslimin? Hah? Apakah karena harta yang melimpah pada mereka? Bukan. Apakah karena mereka bangsa Quraisy? Bukan. Para sahabat tidak semua dari Quraisy. Ya, Al-Ansar, penduduk asli Madinah, bukan kaum Quraisy. Ya, Salman Al-Farisi dan yang lainnya bukan dari Quraisy. Apakah mereka bangsa Arab? Bukan. Kenapa? Disebutkan hal ini wahai kaum muslimin oleh Ibnu Mas'ud. Mengapa mereka meraih tingkatan sedemikian tinggi? Ucapan beliau yang ditulis dalam banyak kitab. Di antaranya dalam kitab Lamuddurul Manthur. Yang akan kita baca insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Kapan? Tahun depan. Tahun depan atau kapan? Jan? Perhatikan ucapan beliau. Inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi'. Ini ucapan masyhur dari beliau, terkenal kalimat ini. Dan banyak asatidah menyampaikannya. Demikian pula masyayikh kita. Kami, beliau bercerita tentang kehidupan para sahabat. Naqtadi hanyalah mencontoh, wala nabtadi, dan kami bukan pihak yang mengawali. Kami tidak mengawali, kami hanya mencontoh. Yang mengawali siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mencontoh beliau. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Ittiba'u sunnah tanpa bid'ah. Disusul dengan kalimat setelahnya, nattabi' wa la nabtadi'. Kami hanyalah mengikuti dan kami tidak pernah mengada-adakan bid'ah. Wa lan nadilla ma tamassakna bil athar. Dan kami atau kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia rahasianya. Di atas sunnah tanpa apa? Tanpa bid'ah. Untuk bisa seperti itu butuh ilmu, Pak. Kalau tidak pernah ngaji, yang akan dapat. Bagaimana mungkin kita akan tahu Siratul Mustaqim kalau enggak tahu ilmunya? Lawan kita aja jalan naik mobil dari sini ke arah mana gitu, enggak tahu jalan, enggak tahu arah, enggak tahu ilmu, mubeng-mubeng enggak jelas, Pak. Ini jalan mana, jalur lintas ini apa? Ngerti. Harus bertanya kepada orang yang tahu ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga para sahabat meraih gelar seperti tadi itu adalah bukan hanya sekedar apa? Santai-santai ria, leha-leha, tidak ada amal dan usaha. Bahkan mereka adalah orang-orang yang gigih berusaha, berjuang untuk bisa meraih derajat khairun nas, sebaik-baik manusia, seperti dalam hadis Ibn Mas'ud. Rasulullah mengatakan apa? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kenapa? Karena mereka betul-betul ittiba'u sunnah tanpa bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Di antara orang yang paling mulia di antara mereka siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Orang yang paling mulia bahkan secara total setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Dan tidak akan mungkin seorang manusia bisa melewati keimanannya Abu Bakar siapapun dia orangnya. Nabi telah mengenaskan dalam hadis, khairun nasi ba'da nabihi, khairun nasi fi hadhil ummah ba'da nabihi Abu Bakrin. Sebaik-baik manusia di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kenapa Pak? Apa alasannya? Alasannya dikemukakan oleh beliau di antara ucapan yang juga dinukilkan oleh banyak ulama adalah beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah ya'malu bihi illa waqad amiltu bihi. Kata beliau, aku bukanlah seorang yang meninggalkan ajarannya Rasul. Tidaklah Rasulullah melakukan satu pun amalan kecuali aku mengamalkan persis dengan apa yang diamalkan oleh Rasul. Ini yang menyebabkan beliau mendapatkan julukan seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Masih dengan ucapannya beliau, la tudfa'u surujuha, orang yang di atas dakwah salafi ini, orang yang di atas dakwah sunnah ini, tidak akan padam lonteranya. Kokokohan hujah mereka tidak akan padam. La tudhadu hujajuha, hujah mereka tidak bisa dilumatkan. Yang paling kokoh mereka, walaupun mereka ikhwan muslimin atau suriyun atau qutbiyun atau yang lainnya hendak membantah dakwah inilah, tidak akan mungkin bisa. Mereka tidak akan mungkin bisa membantah dakwah ini. Karena dakwah ini murni berdasarkan apa yang diwahyukan. Tidak ada letak kebid'ahannya yang bisa dikritiki. Tidak ada letak penyimpangannya yang bisa dicela. Semuanya bilhujjah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam salah satu ceramahnya beliau, beliau mengatakan perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Al-Bid'ah adalah Ahlus Sunnah yastadilluna awalan thumma yataqiduna thanian. Adapun Al-Bid'ah yataqiduna awalan thumma yastadilluna thanian. Ahlus Sunnah, mereka berdalil dulu. Mereka membaca dulu, mengkaji dulu ilmu yang ada. Baru kemudian mereka beramal dan berkeyakinan disesuaikan dengan wahyu. Sehingga tidak didapati sebuah keyakinan yang menyimpang. Karena mereka metodenya seperti itu. Mau akidah apa? Coba pelajari Allah itu di mana? Dalil dulu. Oh, didapati Ar-Rahman ala Rishtawa. Allah berada beristiwa di atas arsy. 7 tempat dalam Al-Quran. Ya, bahkan disebutkan dalam kitab Al-Ulu. Sekian ratus, bahkan sekian ribu dalil yang menunjukkan Allah di atas. Setelah kita mengetahui dalil, kita terapkan Allah istiwa di atas arsy. Selesai. Luar biasa. Kita mau apa? Berdalil dulu, baru kita sesuaikan dengan dalil. Yang seperti ini tidak akan bisa terkritik. Adapun ahlul bid'ah wa kaum muslimin, mereka manhajnya adalah ya'taqiduna awalan thumma yasadilluna thanian. Mereka itu meyakini terlebih dahulu, memiliki prinsip terlebih dahulu, baru kemudian mereka mencari pembenaran dari dalil yang ada. Akibatnya mereka memaksakan. Seperti umpamanya dalam perihal jumlah asma wa sifat, Asyariyah mengklaim 7. Yang sampai ke negeri kita 20. Itu karena campuran dengan faham Maturidiyah yang dibawa oleh seorang yang bernama Abdul Mansur Al-Maturidi, yang biasa didendangkan di tempat-tempat mereka antara ada dengan komat. Wujud, kidam, bako. Tahu ini? Pernah mendengar kelimen? Pernah mendengar? Atau dulu mantannya, Pak? Ya, mantan ya, Pak. Ya. Pernah kayak gitulah ya. Perhatikan, kenapa mereka ngotot dengan bilangan itu? harus diyakini 20. Ngotot. Tahu ngotot? Apa ngotot bahasanya Indonesianya? Bersikeras. Ya. Hah? Kenapa? Karena mereka alul bid'ah. Coba kalau mereka alul sunnah, enggak akan mungkin kayak gitu. Alul sunnah kan sesuai dengan dalil. Dalilnya Rasul sendiri menyebutkan, walillahi tis'atan wa tis'ina isman miatun illa wahidah, faman hafadaha dakhala al-jannah. Adalah meriwayat lainnya, man asaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, barang siapa yang mempelajarinya dan meyakininya, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Rasul mengatakan 99 nama. Lanjut dengan kau mengatakan 20, saking pundi mas? Dalilan apa? Dasarnya pundi? Dasarnya imam kami, Abul Hasan Al-Asy'ari. Itulah al-bid'ah. Mengikuti sosok seseorang manusia dan dipegangnya erat-erat sampai pun batil tetap diikuti. Itulah bid'ah. Itulah al-bid'ah. Supaya jangan seperti itu, yang jenengan jadi ahlu sunnah. Bisa dipahami hadirin? Ya, insya Allah dalam pembahasan kitab Lamuddiril Manthur akan kita bacakan keterangan para ulama tentang perbedaan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya masih ucapan beliau, man lazimaha usim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia akan tercegah, terpelihara dan terjaga dari kesesatan maksudnya. Wa man khalafa nadim. Barang siapa yang menyelisih sunnah Nabi, maka dia menyesal. Menyesal. Ya. Idhiyal hisnul hasin. Huruknul rakin. Alladhi bana fadluhu wa matuna habluhu. Man tamassaka bihi sada. Waman rama bihi bikhilafihi bada. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia akan mulia. Dan barang siapa yang menolak sunnah Nabi, melempar sunnah Nabi, maka dia akan sengsara. Dia akan binasa. Fal muta'alliku nabi al-sa'adati fil ajili. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia adalah orang yang berbahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Luar biasa ya kaum muslimin rahimani warang jami'an. Yang terakhir ucapan dari Imam Ibnu Quddam al-Maqdisi dalam kitab Zamil Muwaswisin, beliau mengatakan, wa fittiba'i sunnati barakatu muwaqafati syar'i. Wa fittiba'i sunnah, dan dalam mengikuti sunnah terdapat barokahnya. Apa barokahnya? Barokahnya sesuai dengan syariat. Orang yang di atas sunnah, yang di atas manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat saja, ini berbarokah. Barokahnya apa? Dia akan selalu sesuai dengan syariat. Luar biasa Pak. Mau diteliti bidang apa? Bidang akidah, dalam perihal apa? Semuanya sesuai. Diteliti bidang apa? Zikir, wirid, selawat, ya, sholat atau yang lainnya, semuanya sama dengan syariat. Ha, beda dengan al-bid'ah. Bid'ah itu adalah campuran-campuran di bagi manusia. Ahlul bid'ah dikatakan ahlul bid'ah karena mereka tidak di atas sunnah. Tetapi di atas apa? Bid'ah. Ya. Waridha Rabb. Kemudian beliau mengatakan, dan di saat mengikuti sunnah, seorang akan mendapatkan keutamaan apa? Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waraf'u darajat. Orang yang di atas sunnah Nabi, di atas manhaj salaf ini, maka dia akan tinggi derajatnya. Warahatul qalbi. Orang yang di atas dakwah salaf ini, jiwanya akan tenang. Bagaimana tidak tenang Pak? Karena dia berjalan di atas ilmu. Orang yang beribadah di atas ilmu itu tidak ada galau, tidak ada kacau, tidak ada bimbang. Ini benar apa orang ya? Amalanku ini sesuai dengan sunnah apa enggak? Enggak ada bahasa itu. Karena apa? Kita wajibkan berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Mantap kita Pak. Ya. Demikian pula wa tarhimu syaitan wa da'atul badan, orang yang mengikuti dakwah salafi ini jasmaninya kan juga merasa apa? Merasa santai, merasa tenang, hatinya tenang, badannya juga rahah. Dan demikian pula kata beliau, orang yang di atas sunnah, dia akan mampu membuat murka syaitan. Syaitan itu tidak membisiki kita untuk menyimpang dari sunnah. Syaitan membisiki kita dengan bid'ah supaya kita menyimpang. Kita tepis itu, kita tolak itu, kita ingkari itu. Dengan kita berpegang teguh di atas sunnah, syaitan pun marah-marah. Kesuh. Ya? Kenapa kesuh? Kenapa marah? Karena Anda tidak bisa dibisiki oleh syaitan. Luar biasa, Pak. Ya? Kemudian terakhir, wasuluku siratul mustaqim, orang yang di atas dakwah salafiyah adalah orang yang berada di atas siratul mustaqim. Tepat jam 3, Pak. Itu tadi dikatakan pas di angka 3. Demikian juga karena air minumnya juga sudah habis. Ya. Kesalahannya antum, airnya sudah habis. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang besok hari atau besok harinya lagi. Insyaallah. Wallahu alam. Bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa khairul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.